Mitra bisnis, grup Wilmar dan grup Salim telah resmi mengajukan upaya hukum terhadap putusan KPPU yang memvonis mereka terlibat praktek kartel minyak goreng. Pasalnya, mereka menilai putusan wasit persaingan usaha itu sama sekali tidak berdasar dan justru bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Sebelumnya, Permata Hijau Sawit dan Nubika Jaya juga telah mengajukan keberatan atas putusan KPPU yang mendakwa mereka melakukan penetapan harga. Untuk membicarakan fenomena tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, sepertinya belakangan ini banyak perusahaan yang dituduh melanggar undang-undang monopoli. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Saya kadang-kadang nggak mengerti orang kita ini ya. Nggak bisa lihat orang lain maju, sudah itu selalu ganggu gitu. Jadi, maka itu kepastian hukum di Indonesia ini yang nggak jelas buat kita, sedangkan itu sesuatu yang paling penting, sangat mutlak daripada investasi mau masuk. Sedangkan kita perlu investasi masuk. Saya nggak mengerti dasar pemikiran orang-orang KPPU itu lebih banyak demi cari isu yang populer gitu, akibatnya masa bodoh negara ini mau kemana gitu. Ini nggak seperti kartel di semen, diributkan. Juga mungkin Astro juga karena satu masalah, satu sepak bola Inggris saja kita sudah ributkan itu kartel. Bagaimana dengan adanya tuduhan bahwa asosiasi berpotensi melakukan praktek kartel? Apa pendapat Anda? Ya saya bilang juga nggak bisa lah, nggak segampang itu. Asosiasi itu kan binatangnya macam-macam ya. Dan tidak mungkin you bisa menguasai suatu pasar yang begitu hebatnya seperti Indonesia ini dengan asosiasi apa, you bilang asosiasi mana misalnya. Memang orang ributnya sekarang ini ya semen, ya so. Ada mungkin ada satu dua lagi, tapi saya pikir kan tidak segampang itu. Kan bisa, kita selalu bisa mengawasi, masyarakat juga bisa mengawasi. Dan orang juga mau cari untung, tentu ada aja pengusaha itu mencoba mencari kartel dan lain-lain. Tapi saya pikir di dalam situasi keterbukaan sekarang ini, you mau coba kartel juga orang bisa import aja barang itu segampang. Ngapain orang mesti takut gitu loh. Kalau kita memang barang itu kurang dan harganya mahal, kan kita bisa import aja. Sehingga barang itu nggak usah mahal dong. Kenapa kita takut gitu? Jadi saya itu, ya orang kita ini selalu cepat curiganya ya. Apalagi yang nggak ngerti bisnis ya. Wah itu curiga, nah ini, salah itu. Jadi memang ya kita udah kebablasan gitu ya. Dan semua kita biarkan gitu. Sebab yang paling penting buat kita tegakkan aja hukum yang salah kita. Tindak yang nggak salah itu tentu harus dilindungi. Tapi jangan semua kalau orang maju ada aja salahnya. Kartel lah, monopoli lah, besok apalagi. Jadi bagaimana orang mau investasi kalau tidak ada kepastian hukum di Indonesia ini. Dan semua lembaga itu jalan sendiri-sendiri tanpa melihat kepentingan nasional kita itu kayak apa gitu loh. Tapi ya saya nggak tahu apakah KPPU itu mau lebih jauh lagi. Silakan aja kalau dia memang tujuannya cuma untuk mencari yang popularitas aja sih, silakan aja. Semua aja bisa dibilang. Ini itu, dan semua lah akhirnya, wah dengan itu semua orang bisa mengadu. Akhirnya KPPU itu jadi tempat di mana semua seperti sekarang, tempat hukum semua ke KPK kan. Tidak lagi kejaksaan sama polisi dan lain-lain. Jadi akhirnya kita ini nggak tahu lagi di mana batas kita masing-masing gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.